Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ikraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Inna asdaq al-hadith kitabullah wa khair al-huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya untuk kita menyampaikan dan menasihatkan kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang tidak ada henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semuanya, memberikan apa yang kita inginkan, mengkabulkan apa yang kita minta. Allahu Azza wa Jal Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahu Azza wa Jal memberikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta kepadanya, dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya dan saking beragamnya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Seperti yang kita alami pada rasakan dan pada yakni kita rasakan pada malam hari ini, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal, dikumpulkan di tempat yang mubarak insyaallah untuk kembali duduk bermajelis, kembali memupuk, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, saling nasihat menasihati dan saling memberikan manfaat biiznillah. Maka ini diantara karunia yang cukup besar dari Allah Azza wa Jal yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya terkecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal. Nah, di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempatan, memiliki waktu longgar, memiliki kekuatan, memiliki kesehatan, namun Allah Azza wa Jal belum memberikannya nikmat yang besar ini. Sehingga betapa bersyukurnya kita kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal soleh dan mencocoki kebenaran dan mengamalkan agama Islam secara sempurna. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi kajian kita pada setiap malam Jumat, insyaallah kita akan membaca suatu kitab yang disusun atau ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Suatu kitab yang tipis yang hanya berjumlah kalau tidak salah 30 atau 47 halaman. Kitab ini berisikan atau membahas seputar hukum-hukum penyembelihan dan kurban, sehingga saya berharap mudah-mudahan kitab yang ringkas ini kita bisa menyelesaikannya sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha. Kitab yang akan kita baca di sini berjudul Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyati Wal Zakah. Talkhis, ringkasan dari kitab Ahkamul Udhiyati Wal Zakah. Jadi yang akan kita baca ini merupakan ringkasan dari kitab Ahkamul Udhiyati Wal Zakah. Kalau kitab Ahkamul Udhiyati Wal Zakah juga karya dari beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang berjumlah 90 lebih halaman, kemudian beliau ringkas lagi menjadi 40 lebih halaman. Sehingga saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini sebelum Idul Adha atau hari raya kurban. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai mukaddimah untuk pembacaan kitab ini, tentunya apabila kita mendengar ibadah kurban atau mungkin ibadah haji, pasti akan mengingatkan kita terhadap sosok manusia yang mulia. Nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagai khalilullah, sebagai kekasih Allah Azza wa Jal, yaitu ayahnya para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau merupakan sosok manusia yang mulia yang berdakwah, diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jal berdakwah untuk kaumnya, menyeru kepada tauhid dan memberikan peringatan dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Bahkan disebutkan oleh Allah Azza wa Jal seperti yang termaktub di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-120 dan 122, yaitu pada ayat-ayat mendekati dari akhir dari surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan ummah, merupakan imam, pemimpin yang dapat dijadikan teladan sebagai ummah, sebagai qudwah, qanitan lillah, yang patuh kepada Allah, hanifan, seorang yang hanif. Hanif yaitu seseorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Sebagian para ulama menyebutkan hanif itu adalah condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Seperti dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia, kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah terkecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, hunafa, dalam keadaan hanif, yaitu dalam keadaan condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Sehingga salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau sebagai ummah qanitan lillah, hanifan, sebagai qudwah, contoh bagi manusia yang selalu patuh dan taat kepada Allah, hanif, yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan, berpegang teguh dengan agamanya, walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk di antara orang-orang musyrik. Syakiran li'an'umi, Ibrahim sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, ijtabahu, Allah memilihnya sebagai nabi, wahadahu, dan memberikan petunjuk hidayah kepadanya, ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau sebagai contoh dalam berbagai jenis, yakni di antara ibadah-ibadah. Oleh karena itu kita dapati beberapa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim pada masa kenabian beliau masih diamalkan dan dikerjakan dan disyariatkan untuk umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun secara asal seseorang, yakni umat Nabi Muhammad, tidak diperbolehkan untuk mengerjakan syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah, terkecuali apabila ada takrir yakni disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperbolehkan mengamalkan amalan tersebut, barulah kemudian diamalkan. Nah. Di dalam ayat yang lainnya atau di dalam surah yang lainnya, seperti di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh terdapat bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik bagi kalian, yakni bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan pada diri orang-orang yang bersama beliau alaihi salatu wasallam. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan, yakni Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada kaum mereka, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami bara', kami berlepas diri, kami antipati dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan kami mengkufuri kalian dan nampak antara kami dengan kalian, orang-orang musyrikin, permusuhan dan saling membenci selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengikrarkan permusuhan antara seorang muslim, seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Dan permusuhan saling membenci tersebut akan berlangsung selama-lamanya sampai mereka kaum musyrikin beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Illa qawla Ibrahim li abih, terkecuali ucapan Ibrahim untuk ayahnya, yakni doanya, la astaghfirunna lak, aku akan memintakan ampun untukmu. Yakni Ibrahim berdoa, karena sebelumnya Ibrahim telah berjanji akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya, yaitu Azar, yang berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Setelah dinasehati tetap bersikeras untuk membela agama nenek moyangnya, agama musyrik, sampai kemudian mati di atas kesyirikan, telah terucap janji dari Nabi Ibrahim untuk memintakan ampun kepada Allah. Oleh karenanya dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada diri Nabi Ibrahim terdapat contoh yang baik bagi kalian, terkecuali ucapan Ibrahim tatkala memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Wama amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepadamu aku bertawakal dan hanya kepadamu kami kembali. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah tempat kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Waghfir lana rabbana, ya Allah, ampunilah kami. Innaka antal azizul hakim. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga pada ayat ini Allah Azza wa Jal memberikan pujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan sekaligus himbauan dan perintah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai uswah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam kehidupan mereka. Terkecuali apa yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun kepada orang-orang kafir, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memintakan ampun kepada orang-orang kafir meskipun dia adalah karib kerabatnya, ayahnya ataupun anaknya ataupun ibunya. Sehingga tidak diperbolehkan. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau memintakan ampun untuk ayahnya, maka itu merupakan sebagai bentuk janji yang beliau telah ikrarkan. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Dan tidaklah istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam terkecuali disebabkan karena janji yang telah beliau ikrarkan untuk ayahnya. Namun setelah Ibrahim memahami bahwasanya ayahnya merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a min. Maka Ibrahim berlepas diri, antipati terhadap ayahnya. Maka sekali lagi ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau hamba-hambanya umat Nabi Muhammad untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Ada beberapa amalan yang apabila kita melihat dari sisi sejarah, maka amalan itu merupakan amalan yang dahulu diamalkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan sampai saat ini ajaran tersebut masih disyariatkan untuk kaum muslimin dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seperti ibadah haji. Ibadah haji awal mulanya bukan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, namun itu merupakan syariat yang di ajarkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang sampai kemudian berjalannya waktu, sepeninggal Nabi Ibrahim, kota Makkah, kota Madinah menjadi ramai. Berbondong-bondong kabilah untuk tinggal di sekitar Makkah dan Madinah. Yang awal mulanya itu gersang, tidak ada kehidupan. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yaitu Ismail di tengah padang pasir yang kering dan panas, tidak ada kehidupan, tidak ada seorang pun, yang kemudian disitulah menjadi kota Makkah. Sepeninggal Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka penduduk yang ada di sekitar Makkah telah jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Tauhid yang dahulu didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun akhirnya tercampur, ternodai dengan agama-agama kesyirikan. Sehingga tidak terlepas dalam hal ini pun ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yaitu ibadah haji akhirnya pun tercampuri dengan praktek-praktek kesyirikan. Mulai sedikit demi sedikit berhala-berhala kaum musyrikin kemudian diletakkan sekeliling Ka'bah. Mereka melakukan ibadah haji dengan beberapa perubahan. Mereka mengada-ada di dalam ibadah haji tersebut yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kemudian ibadah haji tersebut pun mereka campuri dengan sekian dari ritual-ritual syirkiah. Berdoa kepada berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Sampai kemudian berjalannya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk membersihkan, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang diletakkan oleh orang-orang musyrikin di sekitar Ka'bah. Walhamdulillah, sampai saat ini pun kota Makkah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan berkah dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Makkah, sebagai kota yang aman, yang penuh dengan berkah, kebaikan yang melimpah. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduknya yang dikenal sebagai orang-orang yang dermawan. Rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka. Semua itu berkat doa yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah. Dan di antara ajaran yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan sampai saat ini pun masih disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terakhir adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Yaitu bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini pun termasuk di antara ajaran yang juga diajarkan oleh Nabi Ibrahim, syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada masa Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sampai saat ini diizinkan dan disyariatkan untuk diamalkan bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bermula dari kisah tatkala Nabi Ibrahim berjumpa dengan anaknya yaitu Ismail, tatkala beliau meninggalkan Nabi Ismail dalam keadaan masih bayi, beliau sangat rindu terhadap anaknya. Sampai tatkala Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, kembali ke hadapan Nabi Ibrahim, yang menjadikan Nabi Ibrahim sangat bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keselamatan dan dipertemukan kepada putra tersayang, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Namun pada saat itu pun Allah Azza wa Jal memberikan ujian yang mungkin tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau mimpi. Di dalam mimpi tersebut Allah Azza wa Jal memerintahkan, atau di dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih Nabi Ismail. Dan tentunya mimpinya para nabi itu merupakan wahyu, sehingga tatkala Nabi Ibrahim bermimpi di dalam mimpinya menyembelih, berkurban untuk Allah dengan menyembelih putra tersayangnya, maka itu merupakan wahyu dari Allah, perintah agar Nabi Ibrahim berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Hal itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat yang ke 102 sampai 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala anak itu yakni Ismail telah sampai pada usia yang beranjak dewasa, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, ya bunayya, jadi maksudnya itu ini panggilan, ya ini kesayangan, panggilan penghormatan, ya ini kesayangan untuk anaknya, kalau bahasa kita ananda. Kalau bahasa umumnya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, yakni saya bermimpi, anni azbahuk, di dalam mimpiku aku menyembelihmu, fangzur madza tara, maka lihatlah bagaimana menurutmu. Yakni diskusi Nabi Ibrahim dengan anaknya, mengisyaratkan, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Di dalam syariat Islam itu memang diajarkan untuk mencari solusi apabila mendapati suatu problem, masalah yang terkait dengan umum dakwah, maka jangan berjalan sendiri. Semua harus ditempuh dengan cara musyawarah. Dengan cara diskusi dengan yang lainnya untuk mencari mana yang terbaik, yang menjadi solusi dari problem yang sedang dihadapi. Karena itu merupakan perkara yang diajarkan di dalam syariat Islam. Bagaimana telah kita sebutkan dahulu kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, berdiskusi dengan para sahabat untuk menentukan bagaimana cara untuk memanggil kaum muslimin mengerjakan sholat secara berjamaah. Padahal Rasulullah seorang nabi, sangat mudah bagi beliau untuk meminta langsung kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana cara terbaik untuk memanggil umat Islam, kaum muslimin, untuk sholat berjamaah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau bermusyawarah sehingga masing-masing mereka mengajukan usulan-usulan. Di antara mereka usulan tersebut tidak diterima oleh Nabi, dan sebagian mereka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang mungkin pernah kita sebutkan, ma tasyawara qaumun fi amrin illa huduli arsyadil umur, atau kama qala rahimahullah, tidaklah suatu kaum yang mereka bermusyawarah terhadap suatu perkara terkecuali mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, dipraktekkan pula hal tersebut oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya, berdiskusi, meminta pendapat. Dan dalam hal ini, tatkala seseorang bermusyawarah, jangan kemudian melihat merasa gengsi, saya orang yang tua, saya senior, mengapa harus saya bermusyawarah dengan orang-orang yang kelasnya di bawah saya? Lah, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, namun beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, dengan murid-muridnya. Nabi Ibrahim seorang ayah, bermusyawarah dengan anaknya. Sehingga hilangkan sifat gengsi. Demi kemaslahatan dakwah, demi kemaslahatan yang sifatnya umum, di dalam bermusyawarah hilangkan sejauh-jauhnya sifat gengsi dan dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Baik, kita kembali. Maka Nabi Ibrahim mengkhabarkan, meminta pendapat kepada putranya. Wahai anakku, sesungguhnya saya mimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Maka sang anak yang tumbuh dewasa dipupuk dengan keimanan dan ketakwaan, seorang anak yang dibesarkan dengan bimbingan ilahiyah syariat Islam, bagaimana kita melihat jawaban yang begitu dahsyat, yang mungkin kita tidak akan jumpai jawaban seperti ini dari anak-anak yang lainnya. Ketika ditanya oleh ayahnya, sesungguhnya saya menyembelihmu di dalam mimpi, bagaimana pendapatmu? Maka sang anak pun menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan meskipun perintah tersebut adalah untuk menyembelihku. Satajiduni insyaallahu minasabirin, engkau akan melihatku, mendapatiku di antara orang-orang yang sabar. Saya akan bersabar meskipun nyawa saya terenggut, meskipun saya meninggal disebabkan perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan sabar. Subhanallah. Jawaban yang begitu mengagumkan dari seorang anak yang tumbuh dewasa dipupuk dengan keimanan, sehingga ini patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Sebagai orang tua yang mengharapkan agar anak kita tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tidak cukup harapan itu semua hanya didasari dengan duniawi. Jangan berharap ketika Anda mengharapkan anak yang soleh, kemudian anak Anda tempuh dengan cara memberikan pendidikan-pendidikan yang tidak baik, meskipun bertitel tinggi, namun kosong dari bimbingan ilahiyah, bimbingan syariat Islam, tidak akan didapati. Anda tidak akan mencapai apa yang Anda cita-citakan untuk mendapatkan anak yang soleh ataupun solihah. Tempuhlah sebagaimana ditempuh oleh para nabi dahulu, membesarkan anak tersebut dengan pupukan-pupukan agama Islam, sehingga tumbuh dewasa dengan memiliki kualitas iman dan takwa yang besar, yang niscaya apabila Anda, kita semuanya, menempuh metode seperti itu, akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kita, menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Nah, kemudian Allah melanjutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas, yakni pelipisnya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah yakni mewujudkan mimpi yang engkau telah lihat. Ini ketika Nabi Ibrahim sudah hendak menyembelih anaknya dalam keadaan pisau sudah hendak mengiris leher dari anak tersebut untuk dijadikan sebagai korban, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah, yakni engkau hampir saja, yakni bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkan syariat yang engkau telah lihat di dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata bagimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami mengganti, yakni Ismail yang dahulunya hendak dijadikan sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengganti Ismail, yakni kurbannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan, yakni amalan ini untuk orang-orang yang belakang. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, sejahtera atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Namun syariat kurban tersebut pun akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Baik. Sehingga ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sejarah ringkas terkait dengan yakni amalan kurban yang juga disyariatkan dan masih disyariatkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebagian mereka menyebutkan beberapa di antara keutamaan yang terdapat dalam ibadah kurban. Yang pertama adalah berkurban merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi tanda dari agama Islam dengan kurban tersebut. Sehingga tatkala seseorang memuliakannya, maka dia akan bernilai pahala meskipun dia tidak berkurban. Namun dia menghormati, memuliakan, atau mungkin menyampaikan dan yang semisalnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan dari ketakwaan hati mereka. Sehingga apabila seseorang berkurban, maka sesungguhnya dia telah menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban tersebut atau ibadah kurban tersebut tidak diperbolehkan kemudian untuk dilecehkan, dihina, disebabkan karena itu merupakan salah satu syiar syariat Islam yang barang siapa mengolok-olok, menghina dan melecehkannya, maka ini merupakan di antara bentuk perbuatan yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian keutamaan yang kedua adalah berkurban merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban berturut-turut selama 10 tahun. Dan insyaallah terkait dengan hewan kurban, hukumnya atau yang semisal dari adab-adabnya, maka kita akan sebutkan nanti dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan disebutkan oleh para ulama, berkurban merupakan di antara ibadah yang mulia yang memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki, yakni nusukku. Lafaz nusuk ini memiliki beberapa makna, di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama, nusuk di sini adalah kurban. Dan di antara para ulama ada yang mentafsirkan nusuk itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan pembahasan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salatku, menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan seperti itulah aku diperintah oleh Allah dan aku merupakan awwalul muslimin, yakni yang pertama-tama Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Allah Rabbmu wanhar. Wanhar Ini ada beberapa penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian para ulama menjelaskan atau menafsirkan wanhar di sini adalah meletakkan tangan di atas dada di dalam sholat. Sehingga apabila ditafsirkan dengan demikian, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Allah Rabbmu wanhar, dan letakkan kedua tanganmu di atas dada. Ada sebagian penafsiran yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama yang sesuai dengan pembahasan kita. Fasalli li rabbika wanhar, yang dimaksud dengan wanhar ini merupakan perintah untuk berkurban. Sehingga fasalli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu wanhar, dan berkurbanlah. An-nahr di sini adalah berkurban dengan jenis unta. Khusus unta itu istilahnya adalah an-nahr, yaitu dengan cara menusuk di bagian leher unta dalam keadaan masih berdiri, yang dilakukan oleh orang yang sudah profesional dalam hal ini untuk melakukannya, dengan menusuk di bagian leher yang di tempatnya dimengerti oleh yang biasa melakukan kurban secara seperti itu. Ini dinamakan nahr. Adapun selain dari unta, apakah itu sapi ataukah itu kerbau ataukah itu kambing dengan berbagai macam jenisnya, maka proses penyembelihannya itu tidak dinamakan dengan an-nahr, namun dinamakan dengan az-zakah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sehingga wallahu alam, mungkin ini yang menjadi mukaddimah bagi untuk kita. Ya, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan langsung memasuki dari kitab Talkhis, kitab Ahkamil Udhiyati Wadzakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita sampaikan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan soleh untuk kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.